Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين ومسلمات حاضرين وحاضرات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada siang hari ini, di hari yang berberkah ini, hari Jumat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di sini selalu membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat keberadaan kita ini sebagai amalan salih yang meringankan kita semua di dunia, di sakaratul maut dan di alam kubur nanti serta di akhirat kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, terkhusus tamir masjid atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga kepada kawan-kawan panitia yang telah mengerahkan segenap kemampuannya di dalam terlaksananya acara yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk semuanya dan menjadikan kajian kita ini sebagai hal yang membawa kebaikan untuk kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki umat ini jalan yang terang dan dijadikan agama ini sebagai agama yang lurus, tidak ada bengkok di dalamnya, jalan yang luas, lapang, terang untuk semuanya. Dan kita diperintah untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada di atas jalan ini dan berlindung dari jalan-jalan yang bisa mengeluarkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita di dalam salat lima waktu paling kurang kewajiban kita membaca surah Al-Fatihah 17 kali dalam sehari dan semalam. Dan di surah Al-Fatihah kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang disesatkan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Maka ini dasar di dalam agama tentang kewajiban untuk berjalan di atas jalan yang lurus, menempuh as-sirat al-mustaqim, kuat di atasnya. Dan agama ini alhamdulillah semuanya jelas, hal yang terang dan seimbang di dalamnya, sama di dalamnya seluruh manusia di dalam memahami dan mengetahui agama. Iya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah manusia. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di kampung, ada yang cerdas, dan ada yang tidak cerdas. Ada yang bisa memahami dengan cepat, ada yang lambat pemahamannya. Bersamaan dengan itu, Al-Quran yang beliau bacakan adalah sama, dan hadit-hadit beliau Sallallahu Alaihi Wasallam didengarkan oleh semuanya. Maka ini agama adalah agama yang dimudahkan, agama yang jelas untuk semuanya. Karena itulah Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Karena terangnya agama ini, hanya dipakai kata tunjuk, ini adalah jalanku. Ya, sesuatu yang ditunjuk itu karena dia sudah jelas, sudah terang. Saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Inilah keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Dan telah syah di dalam Sunan Ibnu Majah, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim dan selainnya, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan juga datang dari Irbaq Ibn Sariya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ala al-bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Iya. Karena itu jalan yang lurus sudah jelas dan sudah terang. Sebagaimana jalan yang menyimpang juga jelas dan terang. Karena itu di surah Al-Fatihah kita bukan hanya memohon hidayah di atas jalan yang lurus, kita juga diperintah untuk berlindung dari jalan yang keliru. Nah, ini disebutkan dua jalan yang keliru. Jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai atas mereka, dan jalannya orang-orang Nasara yang disesatkan. Iya. Karena itu kata para ulama, tidaklah Allah perintah sebuah perintah kecuali syaitan ingin menyesatkan manusia dari dua pintu. Apakah dari pintu ekstrim atau dari pintu menyepelekan. Mana saja yang berhasil didapatkan oleh syaitan dari dua pintu ini, dia akan lakukan. Yang penting dia sesatkan hamba ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Fatihah ini juga kata para ulama adalah dasar pokok di dalam pijakan beragama seorang muslim, agar dia berhati-hati dari kejelekan, berwaspada dari jalan-jalan yang bisa membahayakannya. Karena para nabi itu datang bukan hanya menjelaskan kebaikan, mereka juga datang sekaligus menjelaskan kejelekan. Bukan kejelekan itu dijelaskan untuk diikuti, tapi supaya berhati-hati darinya, dan supaya tampak antara kebenaran dan antara kebenaran dari kebatilan, supaya jangan sampai kebenaran itu disamarkan oleh kebatilan. Maka kejelekan juga diterangkan. Ya, karena itu Al-Quran disebut dengan nama Al-Furqan, disebut dengan nama Al-Furqan, sebab dia membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan telah syah di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Yang manis itu tidak dikenal nilainya, kecuali kalau seorang mengenal yang pahit. Kadar dari cahaya tidak begitu kelihatan, kecuali kalau seorang mengenal kegelapan. Iya. Dengan mengenal lawannya akan tampak sesuatu itu, akan semakin jelas sesuatu itu. Inilah jalan di dalam beragama. Juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi, fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kata beliau, adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Jadi kalau orang-orang tanyanya kepada Nabi itu tentang kebaikan, apa yang memasukkan ke surga, apa amalan yang baik, ya, pertanyaannya seputar itu. Kalau Hudzaifah tidak, kata beliau, adapun saya bertanya tentang kejelekan, karena saya khawatir kejelekan ini bisa menimpa saya. Ya, maka ini manhaj berjalan di tengah para sahabat. Mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menunjukkan jalan hal tersebut. Karena itu kata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa fihi." Saya mengenal kejelekan bukan untuk dipakai berbuat jelek. Tapi saya mengenal kejelekan untuk menghindari kejelekan itu. Karena siapa yang tidak membedakan antara kejelekan dan kebaikan, dikhawatirkan dia jatuh di dalam kejelekan tanpa dia menyadarinya. Iya. Karena itu dari masa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari kejelekan. Beliau mengingatkan tentang bahaya bid'ah-bid'ah sebelum bid'ah-bid'ah itu lahir dan ada. Ketika terjadi bibit-bibit penyimpangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya. Terjadi kekeliruan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Iya. Dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidah jelas di dalam setiap kebatilan, bagaimana kebatilan itu untuk diterangkan dan dijelaskan. Maka ini metode di dalam beragama. Karena itu pertemuan kita di hari ini dari pembahasan-pembahasan yang penting di tengah umat. Apalagi berbicara tentang tasawuf, ini adalah masalah yang menimpa umat dari masa ke masa semenjak munculnya dari pemikiran ini. Maka kita perlu mengenalnya, mengenal apa yang dimaksud dengan tasawuf tersebut dan apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana keyakinannya dan bagaimana sikap para a'immah, para imam, para ulama agama terhadapnya. Serta saya akan berikan beberapa pengantar di dalam memahami agama ini sehingga seorang itu bisa mengenal tasawuf dengan baik dan menghindari dari kejelekan-kejelekannya. Baik, di sini ada 10 pengantar di dalam mengenal tasawuf yang saya akan terangkan di sini. Dan 10 ini saya akan jelaskan mungkin tidak begitu panjang karena waktu kita yang memang terbatas di dalam pembahasan ini. Namun saya akan berusaha mendekatkan pemahaman yang dengannya seorang itu bisa mengenal apa yang dinamakan dengan tasawuf tersebut. Pengantar yang pertama terkait dengan masalah definisi tasawuf, kemudian sejarah munculnya dan perkembangannya. Iya. Sejarah munculnya dan perkembangannya. Baik. Dimaklumi bahwa di dalam Islam ini, ketika Islam ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah yang berjalan di tengah manusia. Apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya, inilah jalan agama. Inilah jalan beragama. Dan manusia tidak mengenal di masa itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka ini dasar di dalam keislaman. Setelah itu muncul berbagai pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalan yang lurus. Inilah yang disebut dengan nama bid'ah-bid'ah, firqah-firqah. kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang lurus. Iya, kalau kita berbicara tentang sejarah firqa-firqa, kelompok-kelompok yang keluar dari jalan lurus, ini ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama. Ya, dan alhamdulillah kita di dalam agama ini lengkap seluruh rujukan kita. Kita ingin bahas tentang apa saja, masalah apa saja, itu ada buku-buku yang menulis khusus tentang itu. Iya, tidak ada yang ditelantarkan di dalam agama ini. Semuanya ada kejelasan dan petunjuknya. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, ma farratana fil kitabi min syai. Kami tidak pernah menelantarkan di dalam Alkitab sesuatu apapun. Semuanya diterangkan, dijelaskan secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal yang tersurat maupun dalam makna yang tersirat, dalam kandungan umum maupun kandungan khusus, semuanya ada uraiannya di dalam Al-Quran. Dan ini jaminan dari Allah. Allah tidak menelantarkan sesuatu apapun. Ya, karena itu sampai masalah-masalah kecil pun kadang ada buku-buku yang ditulis khusus dalam hal itu. Ya, masalah cincin ada buku khusus tentang hukum seputar cincin. Ini satu buku ditulis masalah cincin saja. Sampai orang-orang Yahudi heran. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, mereka bertanya kepada Salman Al-Farisi, hal allamakum rasulukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah rasul kalian mengajari kalian segala sesuatu, sampai tata cara masuk WC dan buang hajat? Kata Hudzaifah, iya, Rasulullah mengajari kami. Maka Hudzaifah sebutkan dari hadith-hadith Nabi tentang istinja. Ya, Nabi melarang kami istinja menggunakan tangan kanan. Nabi melarang kami istinja menggunakan kurang dari 3 batu. Nabi melarang kami istinja menggunakan tulang ataupun kotoran, ya, ataupun najis. Ini hadith-hadith diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu ketika muncul sesuatu yang baru di dalam agama, itu pasti akan kelihatan. Pasti akan kelihatan. Jadi dengan melihat sejarahnya dari mana asalnya, maka itu akan tampak sekali. Baik. Di dalam masalah definisi tasawuf ini ada beberapa ucapan di kalangan orang-orang tasawuf itu sendiri di dalam mendefinisikannya. Ya, karena itu di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu memiliki lebih dari 20 definisi. Ini disebutkannya dari tokoh-tokoh tasawuf seperti tokoh sufi yang merupakan kutub mereka. Kalau dikatakan kutub, ya, itu ada istilah sendiri di dalam tasawuf, tingkat yang sangat tinggi tengah mereka. Jadi ada beberapa tokoh mereka menyebutkan sekitar 20 definisi. Ya, dan seorang dari pendahulu mereka, Al-Qushairi, ya, dalam risalah yang terkenal di kalangan orang-orang tasawuf yang bernama Ar-Risalah Al-Qushairiyah, itu dia sebutkan bahwa tasawuf itu di kalangan orang-orang sufi itu ada sekitar 50 definisi. Iya. Dan salah seorang tokoh tasawuf yang bernama Asy-Syahruri, dia mengatakan bahwa ucapan para masyayikh mereka tentang bagaimananya tasawuf itu lebih dari 1000 pendapat. Iya. Lebih dari 1000 pendapat. Bahkan Muhammad Tahir Al-Hamidi dari penulis tasawuf juga, dia mengatakan ucapan yang didapatkan tentang tasawuf itu dikatakan sekitar 2000 definisi. Sekitar 2000 definisi. Iya. Jadi orang yang masuk saja ke dalamnya ingin tahu definisinya apa, itu awalnya bingung dulu. Iya. Ini kok banyak sekali definisinya. Tapi tidak ada masalah, kita sebutkan dari sebagian definisi-definisi yang dikenal di tengah mereka. Iya. Jadi salah seorang tokoh tasawuf yang bernama Samnun, ketika ditanya tentang tasawuf itu apa, kata beliau, "Alla tamliku syai'an wa la yamliku ka syai'." Tasawuf itu kamu tidak memiliki sesuatu dan kamu tidak dimiliki oleh sesuatu apapun. Iya. Dan seorang tokoh tasawuf yang bernama Abu Hussein An-Nuri, Ahmad bin Muhammad namanya, ketika ditanya siapa itu sufi, maka dia berkata, "Man sami'a as-sama' wa athara bil asbab." Siapa yang mendengar as-sama'? As-sama' ini akan datang ya, salah satu dari kegiatan orang-orang sufi, mendengarkan qasidah-qasidah, nyanyian-nyanyian. Nah, ini as-sama'. Ya, dia senang seperti itu. Ya, dan dia lebih mendahulukan sebab-sebab. Iya. Kita akan baca nanti komentar Imam Syafi'i terkait dengan masalah as-sama'i di dalam pengantar seputar ucapan para ulama tentang tasawuf. Baik. Dan apa namanya? Disebutkan juga dari Abu Hussein An-Nuri bahwa tasawuf itu adalah tarku kulli hadzin nafs, meninggalkan segala bagian dari jiwa. Iya. Dan Al-Qushairi menukil dari Al-Junaid. Dan Al-Junaid ini nama yang banyak dipakai oleh orang-orang tasawuf. Ya, walaupun Al-Junaid sendiri itu dari ulama-ulama yang salih, dan beliau punya ucapan-ucapan bagus tentang bagaimana hakikat tasawuf yang beliau inginkan. Hanya saja namanya manusia, kadang ketika dia berlebihan pada sebagian hal, keluar darinya hal-hal yang dianggap menyelisihi. Nah, inilah yang kadang didapati dari Al-Junaid. Al-Junaid rahimahullah, dia berkata, "Tasawuf itu uqdatun la sulha fiha." Tasawuf itu adalah akad yang tidak ada perdamaian di dalamnya. Iya. Nah, ini bahasanya, bahasa yang panjangnya kalau diterangkan. Apa maksudnya akad tidak ada perdamaian di dalamnya? Ya, ini ada uraiannya lagi di kalangan mereka. Baik. Jadi saya di sini di dalam posisi ingin menjelaskan tentang definisi-definisi. Iya. Jadi kalau berbicara tentang definisi itu banyak sekali. Ya. Apa yang dimaksud dengan tasawuf? Sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Iya. Baik. Dan itu tidak terlalu penting ya di dalam bagaimana mereka mendefinisikan tasawuf itu. Tapi yang paling penting adalah kita mengenal hakikatnya, apa yang mereka ajarkan, apa keyakinannya. Nah, itu saya akan bahas nanti di pengantar-pengantar berikutnya. Kita masih di pengantar yang pertama, mengenal tasawuf itu. Kapan awal mula tasawuf ini dan munculnya? Iya. Ini panjangnya di tengah orang-orang tasawuf sendiri. Ya. Mereka itu ketika disebut nama as-sufi, kata sufi atau kata tasawuf, ketika ditanyakan dari mana akar katanya? Iya. Dari mana akar katanya? Maka orang-orang tasawuf sendiri mengakui bahwa ini tidak memiliki akar kata di dalam bahasa Arab secara bahasa. Ya, ada yang mencocoki bahasa tapi kurang layak, kurang tepat. Karena itu mereka dekatkan bahwa tasawuf ini gelar, diistilahkan untuk mereka. Ya. Jadi kalau didefinisikan tasawuf dari kata as-safa, artinya orang yang bersih hatinya, ya, maka itu tidak dikatakan sufi, tapi dikatakan sofawi. Ya, kalau dikatakan dari kata sofwa juga seperti itu. Ya, kalau dikatakan apa namanya, ada yang mengatakan bahwa dia ini tasawuf dari kata sufwa, katanya ahlus sufwa, itu sahabat-sahabat Nabi kan ada namanya ahlus sufwa, karena mereka tinggal di masjid, komitmen dengan ibadah. Maka shaf yang paling pertama menghadap kepada Allah itulah orang sufi, kata mereka. Karena itu dari kata as-suffa. Jadi kalau dikatakan as-suff dari kata suffa, maka tidak disebut sufi, tapi dikatakan sufi dalam bahasa Arab. Iya. Jadi secara akar bahasa itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki ketersambungan. Iya. Ada yang mengatakan bahwa dia nisbat kepada suf. Suf itu adalah bulu domba. Dan kebanyakan orang-orang tasawuf itu, karena mereka dikatakan zuhud terhadap dunia, mereka pakai baju yang paling sederhananya waktu itu, bulu domba. Ya, tapi kalau kita sekarang ini bulu domba hal yang mahal ya. Ya. Kalau kita cari baju-baju yang dari bulu domba sekarang ini mahal. Ya, lebih murah baju-baju kayak gini yang kita pakai. Kan begitu? Baik. Tapi ini juga tidak diterima oleh orang-orang sufi, karena kata mereka, kebanyakan dari mereka juga tidak memakai bulu domba. Jelas ya? Tidak memakai dari bulu domba. Yang jelas ini istilah, ya, tampak bahwa dia istilah baru muncul. Apalagi kalau kita lihat dari asal-muasal munculnya, itu disebutkan awal munculnya itu di abad kedua Hijriah. Ya. Di abad kedua Hijriah, dari tokoh-tokoh yang dinisbatkan kepadanya. Tapi tokoh-tokoh di abad kedua ini, ya, itu ada dari orang-orang salih seperti yang saya terangkan tadi, memiliki dari kalimat-kalimat bagus, hal yang baik di dalam ibadah. Hanya saja mereka apa namanya, kadang ada hal-hal yang keliru di dalam sebagian ucapannya, dan berbeda antara orang yang pertama dinisbatkan kepadanya dengan orang yang datang di generasi setelahnya, apalagi di abad kelima dan seterusnya. Nah, ini sudah terbentuk memang apa yang disebut dengan aliran-aliran apa? Aliran-aliran tasawuf itu. Iya. Baik. Jadi dari definisi ini saya bisa simpulkan bahwa tasawuf sufia itu sesuatu masuk di dalam Islam. Iya. Bukan perkara yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para a'immah. Tidak masuk di dalam tiga generasi. Dan ini dari hal yang disepakati bahwa tasawuf ini muncul setelah apa? Al-Qurunil Mufaddalah. Tiga generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini sebaik-baik generasi. Dari tasawuf sufia munculnya setelah itu. Munculnya setelah itu. Iya. Baik. Jadi ini pengantar yang pertama terkait dengan definisi tasawuf awal kali munculnya dan sejarah munculnya. Dan tingkatan-tingkatannya juga jelas. Iya. Tingkatannya jelas. Itu setiap kali mundur masanya, maka kondisinya semakin parah. Dan ini akan terlihat nanti dari keyakinan mereka. Iya. Baik. Di sini ada pengantar yang kedua. Kita akan berikan pengantar seputar beberapa hal yang terkait dengan keyakinan, ya, tasawuf itu. Baik. Ketika seorang ingin mengenal sebuah madhab, dia harus mengenal usul, pokok-pokok pemikirannya. Ya. Dari mengenal pokok pemikiran ini, seorang bisa menilai dan menimbangnya. Jadi kadang sebagian orang itu keliru di dalam memahami sebuah madhab. Dia masuk di dalam cabang-cabang amalan-amalan, bentuk dikirnya, perayaannya, dan seterusnya. Ini kan cabang namanya. Harusnya kita masuk berbicara dulu, melihat apa pokok-pokok pemikiran mereka. Iya. Apa pokok pemikiran mereka.

tasawuf ini. Bahkan ketika muncul satu masalah, ya, waktu itu Imam Syafi'i berpindah ke Mesir dan beliau berkata, saya meninggalkan Baghdad dan waktu itu mereka ada-adakan yang disebut dengan As-Sama, dan beliau sebutkan bahwa itu diadakan oleh Az-Zanadiq, orang-orang Zindiq. Ini yang beliau bahasakan untuk orang Sufi dengan bahasa apa? Az-Zanadiq. Ini As-Sama, kegemaran untuk mendengarkan qasidah-qasidah, lantunan-lantunan. Ya, harusnya seorang itu sibuknya dia berzikir, membaca Al-Quran, ya, dia baca dari wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi, zikir pagi dan petang sebelum tidur, ketika bangun tidur dan seterusnya. Tapi mereka ini punya zikir-zikir sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya mau jadi imam sholat, itu ada panduan zikirnya banyak. Ya tergantung gurunya mengajar siapa, dari mana diambil itu panduan zikir. Iya. Dia itu panduan zikirnya sudah ada. Dia sudah sisa baca. Iya. Jadi itu yang biasa ini baca doa panjang-panjang apa segalanya, itu kan doanya itu, cara doanya juga sudah ada. Mereka tidak mengambilnya dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi selepas salat, iya, apa yang beliau baca. Mereka tidak melihat di dalam hal tersebut. Tapi mereka tambah. Mereka buat aturan-aturan sendiri dalam zikir. Iya. Maka ini semuanya dari hal yang berbahaya. Baik, ini sudah berapa pengantar? Sudah 4. Sekarang yang kelima. Iya. Saya ingin berbicara sedikit tentang bahaya pemikiran sufi. Iya. Kalau berbicara tentang bahayanya dari apa yang telah diterangkan tadi, maka itu kelihatannya banyak sisi bahaya. Ya, banyak sisi bahaya. Dari bahaya pokok di pemikiran sufi ini adalah menjauhkan dari akidah yang benar. Ya. Menjauhkan dari akidah yang benar. Baik. Jadi akidah Islamiyah itu akan rusak dengan pemikiran-pemikiran tasawuf ini. Iya. Kerusakan pemikirannya bukan di dalam masalah bidah-bidah saja. Bahkan masuk di dalam kesyirikan dan bidah yang mengafirkan, mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Dan kita sudah dengarkan sebagian dari kesyirikan yang ada di tengah mereka itu bukan syirik dalam uluhiyah saja, tapi syirik juga di dalam apa? Di dalam rububiyah. Iya. Nah, ini bahaya yang sangat besar menimpa umat. Di mana bidah-bidah dan kesyirikan-kesyirikan ini itu dikemas sedemikian rupa. Dibawakan syubhat-syubhat. Dipercantik, diperindah kepada manusia. Iya. Mereka bolehkan. Akhirnya banyak orang yang tidak mengenal jalan yang lurus. Tidak mengenal akidah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Maka ini dari bahaya besar ya, yang menyebabkan seorang itu rusak akidahnya. Iya. Jadi ini yang pertama dari bahaya mereka. Kemudian yang kedua juga dari bahayanya, pemikiran tasawuf ini itu akan membawa seseorang untuk meremehkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia lebih berpegang kepada ijtihad syekhnya, kepada gurunya. Ya, kalau disampaikan sesuatu, kamu ini belum paham agama, kamu tidak mengerti agama itu dua macam. ada syariat, ada hakikat. Ya. Kalau dibacakan dalil ayat hadits, wah ini salafi cuma kenal kulit-kulitnya aja. Ya, dia tidak kenal isinya. Ya. Tidak ada penghormatan kalau dibacakan apa? Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini sudah kekeliruan yang jelas ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau membacakan Al-Qur'an hadisnya itu yang hadir di depannya ada orang kota, ada orang badui, ada orang yang cerdas, ada orang yang lambat pemahamannya. Tapi yang dibacakan oleh Nabi sama ayat Al-Qur'an dan hadis-hadisnya. Iya. Nah, apa gunanya kita di dalam Al-Qur'an diperintah di banyak tempat untuk mendengar kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ya. Kalau datang ayat langsung ditanyakan, kenapa begitu? Oh, ini maknanya seperti ini. Ya. Tidak ada hal yang seperti itu. Sehingga mereka punya penafsiran batin. Ya. Kalau dibacakan ayat, oh ini enggak, ada tafsir di belakangnya. Ini kan sesuai dengan kaidah mereka tadi, ada mukasyafah namanya. Itu membawa mereka kepada tafsir batin. Iya. Tafsir batiniyah. Ya, karena itu ayat-ayat Al-Qur'an itu mereka apa namanya? Tidak agungkan. Karena itu di antara sebagian tarekat di sini di kalangan orang Indonesia ya. Ya, saya pernah ketemu bapak-bapak. Ya, dia tanya, "Ustaz hafal Al-Qur'an?" Iya. Saya bilang, "Iya, saya alhamdulillah saya hafal." Katanya Al-Qur'an itu 40 juz. Iya. 30 juz itu yang dihafal oleh Ustaz, 30 juz. Iya. Masih ada 10 juz lagi. Nah, ini katanya. Ini tafsir batinnya mereka yang di 10 juz ini. Jadi mereka itu meremehkan hal-hal. Iya. Kalau disampaikan sesuatu mengambang tuh dalil-dalil. Iya. Nah, masuk di ini ya. Karena memang asalnya kurang pengagungannya terhadap Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini dari apa namanya? Hal yang sangat berbahaya sekali. Perkara yang berbahaya. Kemudian dari bahaya mereka juga, iya. Ini akan membuat umat ini keluar dari jalur ibadah yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, mereka senangnya bikin ibadah sendiri. Ya, hal-hal baru. Nah, itu berkembang terus ya. Ya. Terjadi perkembangan. Sebagian hari raya ya misalnya mereka peringati, ada hari raya tadinya setahun sekali. Ya, sekarang mungkin bisa setiap hari rayanya. Sepanjang tahun itu acara bisa berulang. Iya. Nah, ini berkembang terus. Karena memang asalnya mereka itu tidak terikat dengan ibadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya akan bahas khusus ya sebagai apa namanya? Pembahasan di sini. Nah. Baik. Kemudian di antara bahaya juga iya. Dari bahaya tasawuf ini, ini mereka membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Sebab pemikiran dari tasawuf ini campur aduk. Campur aduk. Ya. Orang-orang yang memeriksa dari buku-buku tasawuf, buku-buku sufi, itu akan kelihatan. Ya, seperti yang dipelajari oleh sejumlah tokoh yang pernah kenal tasawuf masuk di dalamnya. Ada beberapa nama ya, mereka menulis buku di masa ini. Seperti Syekh Abdurrahman Wakil, ada buku dia tulis, Hadihi Hiya Sufiya, inilah Sufiya. Pengalaman dia pernah ikut bersamanya. Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, ini berapa puluh tahun dia di tarekat Tijaniyah. Ya. Dan pernah juga nyebrang ke tarekat-tarekat lain. Ya. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir, dari ulama Pakistan. Ada dua buku populer beliau. Beliau menyusunnya dari ratusan buku. Dan dia baca dari buku-buku tasawuf yang terdahulu maupun belakangan. Iya. Maupun yang belakangan. Maka kelihatan di situ. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang tasawuf ini masuk dari berbagai. Ada yang dari Nasara, ada yang dari Yahudi, ada yang diambil dari India. masuk di dalam pemikiran agama-agama wathaniyah, itu masuk di dalam ritual-ritual ibadah yang mereka kerjakan. Iya. Karena itulah buku-buku Ibn Arabi itu yang semangat mencetaknya adalah orang-orang Nasara, orang-orang Barat. Iya. Dan buku yang paling pertama dikeluarkan di masa sekarang ini, bukunya Ibn Arabi dicetak, itu yang cetak orang-orang yang orientalis di barat sana. Mereka memang semangat memasukkannya. Iya. Karena Ibn Arabi ini kadang dia memang duduk di gereja. Iya. Dan kadang sebagian hal yang ada pada orang-orang Nasara dianggap lebih baik oleh Ibn Arabi ini. Jelas ya? Selain daripada itu, ini pemikiran tasawuf ini, ini akan membuat kaum muslimin lemah berpegang dengan agamanya. Karena itu dibiayai besar-besaran. Ya. Oleh orang-orang kufar. Ya, ini bukan cerita ini lagi. Masa ada Universitas Islam di sini, ketika awal kali mahasiswa masuk, itu dididik dulu tasawuf. Ya. Dididik tasawuf yang melatihnya orang Amerika. Masya Allah. Iya. Ini dari hal yang hendaknya diperhatikan, dari bahaya-bahaya yang masuk. Dan ini sudah ada dari masa dahulu. Bagaimana mereka bikin makar dengan apa namanya, orang-orang kufar di dalam membahayakan umat Islam. Ya, dan juga di dalam masalah tasawuf ini dari bahayanya juga, ya, ini disingkap oleh orang-orang yang masuk di dalam tarekat itu sendiri. Iya. Bahwa mereka itu kadang bikin tarekatnya memang untuk mengumpul dunia saja. Mengumpul dunia. Bayangkan ya, masuk di dalam tarekat, penghasilannya harus dipotong 10% sekian persen, Masya Allah. Ya, kelemah ya hasilnya daripada dia kerja. Iya. Dan ini disingkap oleh sebagian orang. Sampai Syekh Taqiyuddin Al-Hilali ketemu dengan sebagian orang yang dulunya dia juga punya tarekat. Ya, masuk ke dalam tarekat, kemudian dia keluar masuk ke tarekat yang lain. Ya, orang kenalnya masuk di tarekat itu, ternyata dia sudah tobat juga. Ketika ditanya, oh dia bilang itu tarekat kami aja yang buat-buat untuk dapat harta saja. Jadi sendiri mengaku dalam hal itu. Dia mengaku. Iya. Dari hal-hal yang seperti ini, itu berjalan. Dan ini dari bahaya. Dari kerusakan yang terjadi di tengah dari apa namanya, umat ini. Iya. Baik. Ya, dan ini ada data-datanya ya, terkait dengan hal ini. Ya. Ya, di sini ada sebagian penulis apa namanya yang memberikan data, ada buku yang berjudul Jamaatut Tabligh. Jamaat Tabligh yang berada di benua India. Karya Sayyid Talib, halaman 80, dia sebutkan bahwa jemaah tabligh itu menerima bantuan dari pemerintahan Inggris. Iya. Dan ini jemaah tabligh ini adalah tasawuf masa kini. Iya. Karena itu dari tokoh-tokohnya mereka baiat di atas 4 tarekat. Di atas 4 tarekat. Dan ini siapa yang membaca tentang apa namanya jemaah tabligh, maka dia akan dapatkan dari usul tasawuf, dari pokok-pokok pemikiran tasawuf ada di tengah mereka. Baik. Jadi ini sebagian hal ya yang terkait dengan masalah apa namanya kekhawatiran dan bahaya seputar tasawuf ini. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya ini yang keberapa sekarang? Yang keenam, saya ingin berbicara tentang masalah ibadah. Iya. Masalah ibadah di kalangan apa namanya orang-orang tasawuf. Nah, ini perkara yang penting ya untuk diuraikan. Karena dari usul pemikiran mereka, dari ciri pemikiran mereka di dalam masalah ibadah ini meluas sekali. Iya. Ini meluas sekali. Ya, jadi siapa yang memperhatikan bentuk-bentuk ibadah yang mereka kerjakan dibangun di atas kaidahnya, ya, mimpi bisa menjadi dalil, ya,

dia niatkan solat sunnah wudu dan dia niatkan solat apa? Solat duha. Ya. Maka ini yang meniatkan ini lebih banyak pahalanya dengan tiga niat daripada satu niat. Apa yang membedakan? Kembali kepada amalan hatinya. Jadi bukan masalah hakikat dan apa? Hakikat dan ma'rifat. Iya. Karena itu niat itu sendiri berjenjang. Oleh karena itu sebagian as-salaf berkata, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Karena ada sebuah amalan yang kecil, yang kecil ini menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang amalan, ada amalan yang besar ini menjadi kecil karena apa? Karena niatnya. Jadi niat menentukan. Iya. Adapun masuk di dalam membedakan syariat dan hakikat, ini dari apa namanya? Iguan-iguannya kaum sufi. Iya. Dan ini akan memasukkan ke dalam, menyeret seseorang itu masuk di dalam banyak pelanggaran. Baik. Ini pembahasan yang keberapa tadi? Pengantar yang ketujuh. Pengantar yang kedelapan. Terkait dengan mengikuti jalan as-salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Ini juga hal yang menerangkan kepada kita bagaimana hakikat dari sufi itu. Iya. Agama ini itu di ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Nabi, dipilih para sahabat yang menemani beliau. Rasulullah itu manusia pilihan. Iya, tersyarat di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Allah melihat ke hati hamba, didapatkan hati Nabi Muhammad yang paling baik. Maka beliau pun menjadi nabi dan rasul Allah. Kemudian dilihat lagi ke hati para hamba, diketemukan hati para sahabat yang paling baik. Maka mereka dipilih untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini manusia-manusia pilihan para sahabat. Iya. Karena itulah mengikuti jalan mereka itu kewajiban di dalam agama. Beragama dengan agamanya para sahabat itu adalah jalan agama. Karena para sahabat itu tidak pernah keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman menjadikan keimanan para sahabat sebagai barometer benarnya keimanan. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Jadi kalau kalian beriman seperti imannya para sahabat, kalian berada di atas hidayah. Jadi Allah puji orang yang mengikuti jalan para sahabatnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, dengan ihsan, ya bahasa ayat ihsan itu dia mengikuti dengan itqan, betul-betul teliti dan detail dia ikuti. Ini syarat ya tentang kewajiban mengikuti jalan mereka. Apalagi pahala dibangun di atas hal ini. Kalau mereka yang mengikuti dengan baik, maka pahalanya Allah siapkan untuk mereka surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Inilah keindahan mengikuti jalan mereka. Karena itu mengikuti jalan mereka bukanlah kewajiban, apa namanya, bukanlah suatu alternatif, bukan pilihan, tapi dia adalah kewajiban yang dipastikan. Siapa yang keluar darinya diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat dalam Al-Quran. Allah menegaskan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Jadi dua yang diancam, durhaka kepada Nabi dan tidak ikut jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, ini cara beragama. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama

sesuai dengan Al-Quran dan apa? Dan As-Sunnah. Karena itu datang berita kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kepada beliau, wahai Imam Syafi'i, Imam Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir berkata, kalau engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, jangan terima ucapannya sampai kamu cocokkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Kurang Al-Layth ibn Sa'ad, kurang. Bukan beliau katakan salah, tapi kurang. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat orang yang sholat di atas air, dia juga sholat di atas udara. Ya, ini lebih banyak lagi karomahnya. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia sampai kamu cocokkan perkaranya di atas apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu pokoknya. Sebab sekarang ini banyak orang yang mengaku karomah-karomah, tapi dia menipu manusia. Nah, itu di masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dari aliran Sufi Ar-Rifa'iyah, itu dari cara dia menipu pengikutnya, dia pakai minyak-minyak begini di badannya, terus masuk di api. Ya, masuk di api. Orang-orang melihat, oh dia tidak terbakar api, tidak terbakar api. Oh ini karomahnya para wali. Ini untuk menipu orang-orang supaya ikut ke apa? Ke tarekatnya. Maka suatu hari ditantang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begini saja, kita berdua masuk ke api sama-sama. Ya, jangan ada yang keluar. Sebab beliau tahu ini orang pakai minyak-minyak, dia hanya bertahan sebentar saja, pasti setelah itu harus keluar. Ya. Kalau Syekhul Islam tidak pakai apa? Mudahnya tawakal aja kepada Allah. Ya. Ditantang, tidak berani dia untuk masuk. Nah, maka seperti itu keadaannya. Ya. Jadi kadang ada sebagian orang yang menipu manusia dengan bentuk karamah. Ya, ini karomahnya Masya Allah, dia bisa pindah penyakit ke hewan. Hah? Ini tukang-tukang sihir, ya, dukun-dukun. Tapi penampilannya penampilan, ya sekarang ini sisa dikasih imamah saja di atasnya. Ya. Dikasih jubah, ya. Bisa jadi pemburu hantu, bisa jadi apa, macam-macam. Ya. Nah ini semuanya bukan dianggap karomah. Jelas ya? Ini permainan-permainan syaitan berjalan di tengah manusia. Berjalan di tengah manusia. Maka ini pintu dibuka oleh sebagian orang, akhirnya banyak yang meluas, banyak kerusakan yang terjadi dalam hal ini. Ya, banyak kerusakan yang terjadi dalam hal ini. Baik, ini pengantar yang ke-9 dan yang terakhir di sini, saya ingin berbicara tentang masalah firasat. Ya, tentang masalah firasat. Ya, firasat itu adalah suatu hal yang hakiki kadang terjadi pada seseorang. Ya, firasat yang benar, dia berfirasat sesuatu dan terjadi seperti firasatnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin, sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang yang punya firasat, punya tawassum. Tawassum di sini apa? Firasat. Iya. Dan ini tidak diingkari hal yang seperti ini, ini ada pada seorang mukmin. Iya. Dia bisa berfirasat tertentu, kemudian terjadi seperti yang dia firasatkan. Ya, tapi ini sekali lagi ukurannya kembali ke mana? Kembali kepada orangnya. Satu, dia adalah orang yang salih, berada di atas tuntunan Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kadang dia punya firasat sesuatu terlihat hal, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, pernah suatu hari beliau di atas apa namanya, di atas mimbar lagi berkhutbah, tiba-tiba beliau berucap sesuatu tidak ada hubungannya dengan khutbah. Beliau berkata syariat syariat al-jabal syariat syariat al-jabal al-jabal. Kata beliau, wahai pasukan pasukan ke gunung ke gunung. Ini orang heran, ada apa ini? Ya, khutbahnya tidak ada hubungannya, apa artinya itu wahai pasukan ke gunung ke gunung? Ketika ditanyakan kepada Umar, ini haditsnya dikuatkannya oleh Syekh Al-Albani ada di dalam As-Sahihah. Ketika selesai khutbah, Umar ditanya ya, tentang hal itu. Kata Umar, saya tadi sementara khutbah, saya melihat pasukan yang saya kirim ke arah ini. Disebutkan pasukannya. Dan pasukan ini saya lihat mereka sedang terdesak oleh musuh. Ya. Maka trik peperangan yang paling baik, pasukan ini mundur ke gunung, kemudian balik menghantam dari gunung. Makanya dia berkata, pasukan ke gunung, ke gunung. Ya. Nah, subhanallah, pasukan ini ketika balik ditanyain oleh orang yang bertanya kepada Umar tadi. Maka mereka berkata, iya, kami dengar suara Umar katanya, mengarahkan kami ke sana. Ya. Nah, ini kadang ada terjadi pada sebagian wali ya. Nah, itu ada kisah-kisahnya yang sahih. Ini bukan kisah khurafatnya kaum sufi. Ada kisah-kisah sahih dari para sahabat, para tabi'in, para a'immah. Itu satu buku khusus. Imamul Lalaka'i itu menulis buku judulnya Karamat Al-Awliya. Satu buku. Ada di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya, dan dari salah seorang ulama Yaman, dari murid Syekh Mukbil, yaitu Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi, dia punya satu buku juga. Dia kumpulkan hadith-hadith atau riwayat-riwayat yang sahih tentang karomahnya para wali. Dari riwayat yang sahih saja. Jadi kita tidak meragukan itu hal itu ada. Dan kita tidak meragukan seorang itu punya firasat. Okay. Bahkan Ibn Al-Qayyim, di dalam ketika beliau bercerita tentang masalah firasat di dalam kitabnya Madarijus Salikin, itu luar biasa. Yeah. Beliau ceritakan bagaimana firasat-firasatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah itu sebut Tatar akan masuk ke Syam tahun sekian. Ya. Disebut dengan tahunnya. Dan terjadi seperti yang dia ucapkan. Ya, bukan karena dia mengaku tahu yang gaib, tidak. Itu namanya apa? Itu namanya firasat yang baik. Dan ini ada dasarnya. Seorang sahabat ya, pernah berkata kepada Nabi SAW, ada orang yang mencuri ya. Terus keluarganya minta maaf. Ada orang yang berbuat suatu pelanggaran had. Keluarganya minta maaf kepada orang yang punya hak. Tapi tidak mau dimaafkan. Ya. Maka harus dilakukan kisos. Harus dilakukan kisos. Karena tidak ada maaf dari apa? Keluarga. Maka sahabat berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, tangannya tidak dipotong. Ya. Tangannya tidak apa? Tidak dipotong. Ini bukan artinya dia menentang perintah Allah. Bukan artinya dia menentang hukum kisos, tidak. Ya. Tapi ini adalah firasat dia. Bahwa harusnya itu tidak terjadi. Orang ini, keluarga ini harusnya memaafkannya. Supaya tidak dipotong tangannya. Tapi dia bahasanya tidak demi Allah. Tangannya tidak dipotong. Dia bersumpah. Maka tiba-tiba keluarga orang yang punya hak ini berubah pikirannya. Kalau begitu kami maafkan saja. Tidak dipotong sebagaimana yang dia bilang. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, iya. Kata beliau, inna rajulan la yuksimu billahi atau inna lillahi ibadah lau aksamu ala Allahi la abarrah. Iya. Sungguhnya Allah punya hamba-hamba. Andai kata dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan membenarkan sumpahnya. Ini diantaranya orang-orang yang seperti ini. Dia bersumpah atas nama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan sumpah hambanya ini. Iya. Membenarkan dari sumpah hambanya tersebut. Dibuat lulu hatinya yang di sana. Jelas ya? Maka ini firasat itu ada pada seorang mukmin. Tapi ini dasarnya kembali kepada kesolihan. Iya. Bagaimana seorang itu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya. Bukan dengan muka syafat, dengan seenaknya. Iya. Bukan dengan dosa dan maksiat. Jelas ya? Baik. Jadi ini sebagian hal ya yang terkait dengan pembahasan 10 pengantar. Dan saya garis bawahi lagi di sini untuk masalah firasat dan karamah, itu tidak mungkin ada firasat dan karamah dalam hal-hal yang berupa maksiat kepada Allah, dalam dosa ya, di dalam kesyirikan, itu tidak mungkin terjadi ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian sore hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, para jemaah sekalian. Dan saya berterima kasih banyak kepada Tamir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bersyirikat dalam pahala dan kebaikan. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.